Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita lanjutkan kisah perjalanan sirah dan dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yakni sejak berdirinya Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula. Berapa tahun berapa itu berdirinya Ad-Daulah As-Saudiyah Al-Ula? Tahun Hijriah 1157 Hijriah, atau Masehinya tahun berapa? 1744 Masehi. Iya. Lahirnya Syekh tahun berapa? Hah? 1150. Hah? 15 atau 50? 15. Jarak 1115 ke 1157 berapa tahun? 42. Itu kalau dihitung dari tahun kelahiran. Sementara Syekh berdakwah, ya, bukan tahun itu. Artinya dalam waktu yang singkat beliau telah mendapatkan karunia yang sangat besar, yaitu Ad-Daulah Al-Islamiyah. Telah kita sebutkan kemarin sekilas tentang perjalanan dakwah beliau setelah berdirinya Ad-Daulah As-Saudiyah. Dan di sana ada beberapa hal yang masih mujmal. Ingin kita sebutkan rincian lebih lengkap dari tarikh Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah, kitab tarikh Kerajaan Saudi Arabia. Telah kita sebutkan bahwa di antara kibar pembesar-pembesar yang berperan dalam dakwah ini adalah haula ats-tsalatsah ikhwah, Al-Amir Muhammad bin Saud, ya, yaitu siapa saja? Musyari wa Sunyan wa Sunayyan dan Farhan. Demikian pula murid-murid beliau, di antara yang kibaruhum Ahmad bin Suwailim, demikian pula Isa bin Qasim. Walam tamdi muddatan tawila ala istiqrarihi fi watanihi aljadid illa waqad ta'allama as-sukan usula dinihim allati tajibu alaihim ma'rifatuha. Dan dalam waktu yang singkat, tidak berlalu waktu yang lama semenjak Syekh tinggal di negeri yang baru, Ad-Dir'iyah, yang disitulah berdiri kerajaan baru atau negara baru Ad-Daulah As-Saudiyatul Ula. Tidak lama, tidak perlu apa, dalam tempo yang tidak lama, illa waqad ta'allama as-sukan, kecuali para penduduk negeri yang baru itu telah belajar usul dinihim, belajar prinsip-prinsip agama mereka, allati tajibu alaihim ma'rifatuha, ya, yang wajib bagi mereka atau atas mereka untuk mengenalnya. Nah, pada masa-masa inilah yang kemungkinan ditulisnya risalah Al-Usulul Thalathah. Pada masa-masa setelah Syekh berbaiat dengan atau terjadi baiat antara beliau dengan Muhammad bin Su'ud, tidak lama setelah itu, masa-masa itulah ditulisnya risalah Al-Usul Al-Thalathah. Karena memang saat itu beliau sedang mengajarkan At-Tauhid, mengajarkan usul, prinsip-prinsip usul ad-din, usuluddin allati yajibu ala kulli muslim ma'rifatuha. Ya, allati yajibu ala kulli muslim ma'rifatuha. Nah, ketika itulah katkala Syekh sudah mentertibkan dulu sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, mulai dari usul al-aqidah, tafsir, hadis, mustalah, al-ulum al-arabiyah, wal-ulum tarikhiyah dan seterusnya, maka atba'uhu, talamidhatuhu banyak yang tinggal bersama beliau di Diriyah. Tinggal bersama beliau di Diriyah. Wa min haula al-ansar man istaqarra indahu wa lam ya'ud ila baladi. Di antara pembela-pembela dakwah ini ada yang tinggal bersama beliau dan tidak mau kembali ke negerinya. Wa minhum man taraku buldanihim natijah lima kanu yulaqunahu min mudayaqah ala aidi zu'ama'ihim alladhina lam yu'ayyidu dakwah. Di antara mereka juga ada yang terpaksa meninggalkan negerinya akibat adanya tekanan yang mereka terima dari para pembesar negerinya yang tidak mau mendukung dakwah. Aw li khaufihim min wuqu' mudayaqah lahum min ulaika az-zu'ama, atau kalau belum adalah karena khawatir imma kana sudah terjadi adanya mudayaqah, tekanan dari para pimpinan negeri setempat, atau khawatir terjadi hal itu. Namun ditegaskan oleh penulis, lakin minal muhtamil anna istiqrara ba'di ansari syekh fid diriyah kana sababuhu raghbatuhum fi an yabqu aw ay yabqau qurbuhu liyastafidu min ilmihi. Namun diantara yang paling mungkin, ya, bahwa tinggalnya sebagian ansarus syekh, pembela-pembela syekh di Diriyah, mereka tinggal di sana, yang paling mungkin adalah kana sababuhu, sebabnya raghbatuhum, hasrat mereka untuk an yabqau qurbuhu, dekat dengan saya itu terus. Raghbah mereka, hasrat mereka untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa dekat dengan syekh. Liyastafidu min ilmihi, agar mereka bisa mengambil faedah dari ilmunya. Wa yusa'iduhu fi nashrid da'wah, dan dalam rangka untuk bisa membantu syekh dalam menyebarkan dakwah. Ini faktor yang terbesar. Nah, mungkin aja faktor-faktor tadi, sebab-sebab yang disebutkan di atas tadi ada, namun ini yang paling besar, yakni apa? Raghbatuhum fi an yabqau qurbuhu liyastafidu min ilmihi, hasrat mereka yang besar untuk terus dekat dengan syekh, sehingga apa? Mereka yastafidu, mengambil faedah dari ilmu beliau. Kana ulaikal wafidun min tabaqat ijtima'iyyah mukhtalifah. Yang datang ke syekh itu bermacam-macam. Ya. Berbagai segmen lapisan di masyarakat. Faminhum man kanu min usari hakimah. Ada di antara mereka dari keluarga kerajaan, keluarga pemerintah. Mithl unas min ali Muammar. Di antaranya sekelompok yang datang dari kalangan Alu Muammar. Warubama kanatil hala al-iqtisadiyah li haula hasanah. Yang tipe seperti ini yang datang dari kalangan bangsawan. Ya, darah biru. Datang dari keluarga umara, dari keluarga amir. Nah, ini kondisi perekonomiannya hasanah, bagus, enggak ada muskilah. Ya, pendanaan enggak ada muskilah, enggak ada masalah mereka dari visi finansial. Lakin akthar al-wafidin kanu minal fuqara. Ya, namun mayoritas al-wafidin yang datang kepada syekh itu dari fuqara. Perekonomiannya menengah ke bawah. Ini mayoritasnya. Alladzina qala anhum Ibnu Bishr, yang dikatakan oleh Ibnu Bishr kondisi mereka ini yang fuqara ini, innahum kanu ya'maluna lailan. Mereka kerja kalau malam hari. Ya, bekerja di malam hari, liyatafarrahu lihudur durusi syekh naharan, agar mereka bisa konsentrasi, ya, untuk hadir di darasnya syekh pada siang hari. Kemudian dikomentari oleh penulis, sawa'un kana ta'lil hadha al-mu'arris sahihan aw lam yakun. Terlepas yang disebutkan oleh ahli sejarah ini, Ibnu Bishr ini, benar atau tidak, ya, sebabnya demikian bahwa di antara mereka ada yang perekonominya berbeda-beda tingkatnya, sehingga yang kurang terpaksa harus bekerja, nah, membagi waktunya. Maka terlepas dari itu benar atau tidak, fa innahuma min syak bi annal mujtama al jadid kana harisan ala ta'allum, bahwa tidak dilakukan masyarakat baru di negeri yang baru ini adalah masyarakat yang harison alat ta'allum, orang-orang yang semangat untuk belajar, datang kepada syekh, ya, meninggalkan negerinya untuk tinggal di situ dalam rangka mengambil ilmu dari syekh, dalam rangka at-ta'allum. Wa idza kana ba'dul muhtajin minal wafidin qad wajadu a'malan mahma kanat syaqah fa inna ba'dahum al-akhar lam yajidu a'malan 'alal itlaq. Di antara yang hadir itu yang kekurangan perekonomiannya, ada yang mendapatkan kerja walaupun sulit dan berat, namun sebagian yang lainnya lagi tidak mendapatkan pekerjaan secara mutlak, tidak bisa kerja mereka karena tidak dapat pekerjaan. Waqad sya'ara syekh bil ataf alaihim, syekh merasa kasihan pada mereka. Ya, syekh seorang, tidak hanya seorang yang mengajarkan ilmu, ya, supaya menyampaikan materi-materi daras, lah, tapi syekh seorang murabbi yang juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak didiknya. Maka syekh merasakan hal ini. Maka beliau merasa iba terhadap mereka, wal mas'uliyati jahuhum, dan merasa bertanggung jawab terhadap mereka. Fakana yastalif minal qadirin li yusa'id ulaikal muhtajin. Terpaksa beliau berhutang. Ya, mencari pinjaman. Kepada siapa? Minal qadirin, kepada orang-orang yang mampu, yakni minal muhsinin kalau bahasa kita. Untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini di awal. Ya, di awal. Yang ini terus sampai syekh, sampai akhirnya nanti setelah jihad terjadi, ya, dari jihad itu di antara maslahah jihad adalah adanya diperolehnya apa? Ghanimah. Nah, dari situ bisa diperoleh apa? Pendanaan untuk kemaslahatan dakwah wa at-ta'lim. Nah, kondisi ini pula lah yang kemarin kita sebutkan apa? Bahwa Amir Uyainah siapa? Uthman bin Muammar sempat datang ke mana? Ad-Dir'iyah dalam rangka meminta syekh untuk kembali ke negeri. Ya, apa faktornya kemarin? Kita sebutkan bahwa faktornya adalah karena cemburu. Cemburu dia. bahwa negeri yang baru ternyata bisa mendukung Syekh. Kenapa saya tidak? Padahal dia adalah negeri yang di situ tempat kelahirannya Syekh, tanah tumpah darahnya Syekh. Kenapa saya enggak dukung kok justru didukung oleh negeri tetangga? Ini secara apa? Faktor ini. Kemudian faktor politik juga. Negara baru ternyata makin tumbuh besar, makin kuat dia, pendukungnya makin banyak. Nah, kemungkinan besar Uyainah akan kalah. Nah, kemungkinan besar Uyainah juga akan kalah. Dan di samping faktor yang kita sebutkan barusan, yaitu upaya Syekh mencari apa? Para donatur. Nah, para donatur. Ah, kondisi ini memang dimanfaatkan oleh hadza sahib Al-Uyainah. Namun apa jawaban Syekh kepada dia, kepada Utsman bin Muammar ketika dia minta? Ya, dan apa juga jawaban Muhammad bin Su'ud? Yang dikatakan oleh Mas'ud An-Nadwi bahwa Muhammad bin Su'ud pantang untuk mengganti nikmat azimah ini dengan bi'ayyi thaman, dengan harga berapapun. Kemudian setelah itu, wa fi athna'i dzalika kana Syekh Muhammad yukatib al-ulama wa ru'asa al-buldan wal qabail fi Najd. Ya, kemudian beliau setelah itu masuk ke marhalah berikutnya. Setelah durus wa ta'lim ini berjalan dengan lancar, kokoh, kemudian beliau beranjak ke marhalah berikutnya, yaitu yukatib, yaktub ar-rasail, menulis surat-surat kepada al-ulama wa ru'asail buldan wal qabail fi Najd. Liyandammu ila ad-daula al-jadidah, agar mau bergabung dengan daulah jadidah. Bergabung bukan hanya secara politik, tapi bergabung dalam hal apa? Da'wah. Nah, bergabung dalam hal da'wah wal ilm. Maka membuahkan hasil. Ya, beberapa negeri sekitar termasuk Uyainah sendiri, ya, Huraimla, Manfuhah, ini akhirnya ikut memenuhi atau menerima dakwah. Nanti Amir Uyainah ini masih ada cerita lagi tentang Amir Al-Uyainah. Tiga negeri ini, Al-Uyainah, wa Huraimla, wa Manfuhah, bergabung mau mengikuti dakwah. Sehingga kondisi para muayyidin itu pun berbeda-beda. Kondisi para muayyidin itu berbeda-beda. Ada muayyidin, ada al-mu'aridin. Setelah dakwah ditegakkan, ya, dengan adanya rasail yang dikirim ke berbagai negeri, maka di sana ada al-muayyidun, ada al-mu'aridun. Ada yang mau mendukung, mendukung dakwah, menerima dakwah, ada yang menentang. Nah, ini juga berbeda-beda. Ada yang karena memang faktor din, menentangnya karena din, karena sudah enggak mau sefaham. Iya, mereka anggap ini ajaran baru. Ini yang mu'aridin. Ada yang mu'ayyidin juga karena faktor din. Iya. Karena memang dia faham bahwasanya dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Naam, dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini yang faktornya faktor din. Namun ada juga yang mereka muayyid atau mu'arid, tapi faktornya bukan ini. Faktornya hanya semata-mata karena alasan politik dan perekonomian. Karena melihat bahwa bergabung dengan negeri yang baru ini membangkitkan keuntungan secara politik atau perekonomian, ada yang sebaliknya. Negeri baru ini sebagai ancaman. Maka tidak perlu atau jangan sampai bergabung dengan negeri tersebut. Wa ala ayyi hal fa innal qiyada fi dir'iyah ra'at ala kulli hal, kata muallif, bahwa pimpinan dir'iyah melihat bahwa pada tahun 1159, iya, sudah berapa tahun dari berdirinya? Berdirinya kapan? 1157. jarak 2 tahun pimpinan diriyah melihat bahwa annal waqt qad hana lil intiqal ila marhalatin jadidah yunalu fiha bil quwwah ma lam yanal bi tariqatil hujjati wal iqna. Sudah mulai marhala berikutnya, yaitu menghadapi berbagai ancaman atau upaya dakwah ini dengan cara quwwah. Malam yunal bitariqil hujjati wal iqna, yang tidak mungkin lagi dilakukan dengan cara hujjah dan iqna. Ketika hujjah wal iqna tidak lagi bermanfaat, maka dengan cara apa? Al quwwah. Yang mana pada 2 tahun pertama, ya, asanatan al-awaliyan 2 tahun pertama ini dari umur negeri yang baru, diriyah telah menyaksikan intisarat siasiyah wa ma'nawiyah kabirah. Mereka melihat kemenangan-kemenangan secara politis, ya, dan secara ma'nawi, yaitu dengan banyaknya, semakin banyak terus bertambah negeri-negeri yang mau bergabung, yakni mau mendukung dakwah. Iya. Wa bihadza taghayyara mizanil quwwah al mahaliyah. Hal ini mengubah peta perpolitikan ketika itu. Iya, negeri diriyah tumbuh berkembang dengan pesat menjadi sebuah kekuatan baru. Yakni ad-daulah Saudiyah ini tumbuh berkembang menjadi sebuah kekuatan baru yang dikhawatirkan oleh negeri-negeri di sekitarnya. Maka masuk pada marhalah berikutnya, yaitu marhalah apa? Bil quwwah. Namun ada sebuah kondisi, apa? Keterangan pada ahli sejarah yang sedikit berbeda. Keterangan dari Ibnu Bishr, ya. Keterangan dari Ibnu Bishr, summa amara syekh bil jihad. Kemudian syekh memerintahkan berjihad. Terus sampai kalam beliau, fa awalu jaisin ghaza sab' raka'ib. Tentara pertama itu menyerang 7 pasukan berkendaraan, yakni unta. Falamma rukubuha aw rakabuha wa ajalat bihimun an-najaib fi sayriha saqatu min awkariha li'annahum lam ya'tadu rukubuha. Ini keterangan agak sedikit aneh dan nanti akan diluruskan. Ya. Ketika mereka terburu-buru dalam berjalan pasukan ini tadi, saqatu min awkariha, mereka terjatuh dari kendaraannya. Li'annahum lam ya'tadu rukubuha, karena mereka enggak terbiasa mengendarai onta. Fa'agha, ini kondisi pasukan. Akan tapi fa'agharu wa adhunnuhu ala ba'dil al-Arab. Namun terus pertempuran berlangsung, mereka berhasil menyerang, adhunnuhu, kata Ibn Bishr, aku mengira yang diserang adalah sebagian Arab, orang-orang suku pedalaman. Fa'ghanamu wa raja'u, mereka pun berhasil mendapatkan ghanimah dan kembali. Dikomentari oleh penulis Tarikh Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, riwayatu hadzal mu'arrikh, keterangan ahli sejarah ini siapa? Ibnu Bishr. Tufid anna ad-daulah al-jadidah hiya allati akhadhat zimam al-mubadarah fi bad'i al-hurub. Bahwa daulah Saud, daulah yang baru ini yang memulai pertempuran. Yang mengawali pertempuran, daulah baru ini melawan musuh-musuhnya. Wa kana hadza amran mutawaqqian, ini perkara yang mungkin saja terjadi, bisa terjadi seperti ini. Lakin tafasil hadhihi riwayat tuthir su'alan ladal bahith, namun rincian peristiwanya itu menyebutkan atau menimbulkan beberapa pertanyaan bagi seorang yang mau membahas. yakni kondisi yang diceritakan tadi itu ada beberapa menimbulkan pertanyaan. Kif sebuah daulah yang dia menyusun sebuah kekuatan melakukan pertempuran, sementara pertempuran pertama ini pertempuran yang paling strategis, yang akan apa? Meninggalkan pengaruh besar pada untuk pertempuran-pertempuran berikutnya, karena akan dinilai apakah dia atau sebuah negara baru ini ketika bertempur awal mula kekuatannya sejauh apa. Nah, di awal pertempuran seperti ini, dalam gambaran tadi yang disebutkan oleh Ibnu Bishr, pertempurannya enggak jelas, target tujuannya juga enggak jelas, siapa lawan yang diserang, dan kondisi pasukan seperti itu, ya sempat jatuh mengendarai ontanya, ya, yang menunjukkan apa? Disebutkan lam ya'tadu rukubuha, enggak terbiasa mengendarai onta. Ini enggak mungkin. Ya, sebuah pasukan tempur mengendarai onta aja enggak cakap, gimana mau berperang? Ya. Maka dikomentari oleh beliau, penulis tarikh mamlaka ini, wa gharib an takuna al-ghazwatul ula bima laha min ahammiyah tarikhiyah majhulatal hadaf. Sehingga aneh. Iya, kalau pertempuran pertama yang mana ini memiliki nilai sejarah atau nilai strategis yang sangat penting, majhulatul hadaf, enggak jelas tujuannya. Amma Ibnu Ghunnam tilmidu Syekh Muhammad Al-Muhtam bi dzikr mithl hadhihi al-haditsah. Ya. Kemudian beliau berpindah pada keterangan ahli sejarah yang lain ini, yaitu siapa? Ibnu Ghunnam. Ya, Ibnu Ghunnam, yang Ibnu Ghunnam ini adalah masih murid Syekh juga, termasuk salah seorang murid, dan dia ahli sejarah. Nah, dia al-muhtam bi dzikri mithl hadhihi al-haditsah, orang yang sangat mementingkan untuk menyebutkan peristiwa-peristiwa semacam ini. Ya, kejadian-kejadian ini enggak akan luput dari keterangan beliau. Dalam kitabnya apa? Sejarah, tulisan karya Ibnu Ghunnam. Hah? Apa judulnya? Aun An-Najd. Iya. Falam yushir ilaiha. Beliau dalam kitabnya tadi, kitab sejarah yang beliau tulis, tidak menyebutkan peristiwa ini. Peristiwa yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Bishr. Enggak disebutkan peristiwa tadi menyerang sebuah apa? Kelompok dari kalangan Arabi, orang-orang pedalaman yang tinggal di tengah gurun pasir, ya. Enggak disebutkan peristiwa ini. Bal dzakara anna Dahham bin Dawwas Aminur Riyad huwa alladhi qama bi muhajamati baldati Manfuhah. Namun yang disebutkan oleh Ibnu Ghunnam adalah peristiwa Dahham bin Dawwas Amirul Riyad, dialah yang menyerang Manfuhah, baldah yang bernama apa? Manfuhah. Allati sabaqa an indammat ila daulat dir'iyah. Yang mana Manfuhah ini sudah kita sebutkan di awal tadi, salah satu yang bergabung dengan daulat dir'iyah. Yang mana saja tadi yang kita sebut di awal, tiga tadi apa saja? Al-Uyayna, Huremla, dan Manfuhah. Nah, Manfuhah ini diserang oleh Dahham bin Dawwas. Akibatnya apa? Konsekuensinya, fa'arsalat qiyadatu hadhihi daulah Najdah li musa'adatiha diddu man hajamaha. Maka para pimpinan negeri Dir'iyah akhirnya mengutus, mengirim pasukan untuk melawan siapa? Pihak yang menyerang Manfuhah, yaitu Riyadh. Nah. Ala anna Ibnu Dawwas ittarra ala ayyi hal ila al-inhisab ila al-inhisab aw al-insihab min Manfuhah ila Riyadh, sampai pada akhirnya Ibnu Dawwas terpaksa Iya, menarik pasukannya dari Manfuhah kembali ke Riyadh setelah dia usiba bijuruh, mengalami luka dalam pertempuran tersebut. Wa bihadhihi alhaditha bada'at alhurub wal ghazawat. Nah, dari peristiwa inilah bermula terjadinya apa? Hurub wal ghazawat, peperangan dan pertempuran setelah itu. Akibat apa? Serangan dari siapa? Dahham bin Dawwas. Wa hakadha yabdu min riwayati Ibnu Ghunnam anna khusum ad-daula al-jadidah humul ladzina yabdu bi muhajamatiha. Nah, jelaslah dari keterangan Ibnu Ghunnam ini bahwa musuh daulah jadidah merekalah yang memulai penyerangan. Ya, yang mulai menyerang pertama kali bukan daulah jadidah, namun siapa? Musuh-musuhnya. Wa auqadu shararatal harb diddiha, dan menyalakan api pertempuran. Dan ini yang juga dikuatkan, hal ini kesimpulan ini dikuatkan oleh sebuah risalah. Ya, salah satu risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan di risalah tersebut, wa ammal qital falam nuqatil ahadan illa duna nafs wal hurmah. وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا. Adapun pertempuran, peperangan, maka kami tidak memerangi seorang pun kecuali dalam rangka membela diri dan kehormatan. Siapa mereka yang kita berperang melawannya? وهم الذين أتونا في ديارنا. Mereka yang datang menyerang kami di negeri kami. Wala abqau mumkinan, dan tidak memberikan kesempatan bagi kami kecuali apa? Melawan. Kecuali melawan. Maka kami tidak memerangi seorang pun kecuali dalam rangka membela diri dan kehormatan. Ya, ini keterangan dari Syekh sendiri dalam salah satu risalah beliau. Sehingga kesimpulan ini kesimpulan yang lebih kuat insyaallah ta'ala daripada keterangan siapa? Ibnu Bishr, ya, yang menyebutkan bahwa awalu qital pertempuran yang enggak jelas. Nah, dan pertempuran yang menunjukkan apa? Tidak memiliki keahlian tempur yang cukup. Keterangan dari Ibnu Ghunnam lebih tepat insyaallah ta'ala. Nah, dan memang kondisi Dahham bin Dawwas terancam. Iya, dia sebagai Amirul Riyadh. Nah, dan dia sangat menaruh dendam kepada Amir Diriyah, Umara di Diriyah, karena ternyata Amirul Diriyah berhasil membina sebuah negara baru dengan perkembangan yang lebih pesat daripada Riyadh, jauh meninggalkan Riyadh. Dulunya di bawah Riyadh, Diriyah di bawah Riyadh perkembangannya. Namun dengan adanya dakwah ini, dia berkembang pesat meninggalkan Riyadh. Sehingga ketika Manfuhah bergabung dengan Diriyah, posisi Riyadh terjepit. Ya, Diriyah berada di utara, Manfuhah berada di selatan, Riyadh di tengah. Sehingga dia apa? Manfuhah bergabung dengan Diriyah, terancam oleh dua kekuatan ini. Maka dia harus melakukan apa? Upaya untuk mengamankan wilayahnya. Maka dia harus bergerak, diserang. Mana yang lebih mudah bagi dia untuk diserang, untuk menyerang? Tentunya Manfuhah lebih mudah bagi Dahham bin Dawwas untuk menyerangnya. Taib, ini dari sinilah peristiwa, inilah peristiwa yang terjadi antara Diriyah dengan Dawwas. Audaham bin Dawwas ini, yang dari situlah kemudian terjadi pertempuran dan peperangan berikutnya. Kemudian tahap berikutnya, tahapan berikutnya adalah tauhid Najd, mempersatukan Najd seluruhnya, termasuk Riyadh, karena Riyadh merupakan wilayah Najd. Dan Syekh memang melihat bahwa disatukannya Najd merupakan langkah yang strategis untuk dakwah ini. Dan ini yang disampaikan oleh beliau sejak awal beliau berjumpa dengan Amir Uyainah. Siapa? Utsman bin Muammar. Beliau saya tegaskan kepada Amir bahwa disatukannya Najd ini sangat penting. Apa kata-kata beliau kepada Utsman bin Muammar waktu itu? Inni la arju in anta kumta binasri la ilaha illallah an yudhhiraka Allah wa tamliku Najdan aw a'rabaha. Sungguh aku akan berharap kalau engkau mau membela la ilaha illallah, Allah akan menangkan engkau dan engkau akan bisa menguasai Najd. Tauhidun Najd sangat penting. Dan upaya Daulah Jadidah untuk mempersatukan Najd ini istighraqa akthar min 40 aman, memakan waktu lebih dari 40 tahun dalam upaya menyatukan Najd. Dan itu terbagi menjadi 3 marhalah. Terbagi menjadi 3 marhalah. Al-marhalatul ula dimulai sejak pertempuran antara Daulah Jadidah dengan musuhnya pada tahun 1159. Ya, yang tadi kita sebut. Ini marhalatul ula. Sejak itu dimulai marhalatul ula untuk tauhid an-Najd. Terus berlangsung ila tadakhul al-Khalidi diddiha, sampai masuknya al-Khalidi. Al-Khalidi ini Amir Ahsa. Turut campur di ini tadi. Ahsa sudah di luar Najd. Ya, Ahsa di luar wilayah Najd. Pada tahun 1172. Ini marhala pertama. Wal marhalatu tsaniyah, marhala kedua, sejak tahun tadi 1172 ila istilaiha ala Riyadh, sehingga dikuasainya Riyadh pada tahun 1187. Kemudian marhala ketiga mulai dari tahun itu sampai benar-benar sempurna disatukannya Najd. Yani pada hingga pada awal-awal abad ke-13 Hijriah. Hingga awal masuk abad hingga masuk awal abad 13 Hijriah. Ini 3 marahil dalam upaya tauhidun Najd. Apa saja marhala-marhalanya insyaallah taala akan kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Tayyibilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil